إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Ikhwana fiddin, azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-93 sampai 94. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Yahdi may yasha, dan Allah beri hidayah siapa saja yang Ia kehendaki. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun, dan sungguh kalian akan diminta pertanggungjawaban bima sadattum an sabilillah, dengan sebab kalian menghalangi manusia dari jalan Allah. Walakum adabun adzim, dan bagi kalian adab yang sangat besar. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, walau syaa'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha' wala tus'alunna amma kuntum ta'madun. Ay, law sya'allahu lajama'an nasa alal huda wa ja'alahum ummatan wahidatan walakinnahu ta'ala al-mufaridu bil hidayati wal iblali wa Kalau Allah menghendaki, niscaya Allah akan Allah memberi hidayah kepada siapa yang berhak menerimanya sebagai karunia dari Allah. Dan Allah mencegah dari hidayah itu orang yang tidak berhak mendapatkannya sebagai bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian kerjakan, yang baik atau yang jelek. Allah akan membalas kalian atas itu semua dengan balasan yang paling sempurna dan paling adil. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tadhuqus su'a bima sadattum an sabilillah walakum adzabun 'adzim. Ay wala tattakhidhu aymanakum wa uhudakum wa mawathiqakum tabi'an li ahwa'ikum mata syi'tum waffaitum biha wa mata syi'tum naqabtumuha fa innakum idza fa'altum dzalika tazilla aqdamukum ba'da thubutiha 'ala shiratil mustaqim. وَتَذُوقُ السُّوءَ أي الْعَذَابَ الَّذِي يَسُوءُكُمْ وَيُحْزِنُكُمْ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ حَيْثُ ضَلَلْتُمْ وَأَضَلَّلْتُمْ غَيْرَكُمْ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ مُضَاعَفٌ. Artinya, janganlah kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian, perjanjian-perjanjian kalian, kesepakatan-kesepakatan kalian, mengikuti hawa nafsu kalian. Kalau kalian berkehendak, kalian memenuhinya. Tapi kalau kalian berkehendak lain, kalian membatalkannya, perusaknya. Sungguh, jika kalian melakukan hal itu, maka kaki kalian akan tergelincir setelah kokoh di atas jalan yang lurus. Dan kalian akan merasakan kejelekan, yakni azab yang membuat kalian jelek, yang membuat kalian sedih, dengan sebab kalian menghalangi manusia dari jalan Allah. Kalian sesat dan menyesatkan orang lain. Maka kalian berhak mendapatkan adab yang sangat besar, yang berlipat ganda. Naam. Ikhwana fiddin, azakumullah. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, dan juga penjelasan dalam tafsir yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah, kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faedatul ula. Masyiatullahi Masyiatullahi nafizatun. Nah, bisa pakai dal. Nafizatun bisa pakai dal. Nafidatun. Nah. Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti terlaksana. Nah, jadi apapun yang Allah kehendaki, itu pasti terjadi, pasti terlaksana. Tidak ada yang kemudian gagal. Nah. Al-fa'idatu ats-tsaniyah. Anna Allah Ta'ala Al-Munfaridu Bil-Hidayati Wal-Idlali. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hak tunggal untuk memberi hidayah dan menyesatkan. Jadi untuk memberi hidayah dan untuk menyesatkan itu hanya haknya Allah. Itu hak tunggal yang Allah yang berhak untuk memutuskannya. Yang lainnya tidak berhak ikut campur dalam urusan itu. Nah, al-fa'idatu ats-tsalitsah. Hidayatuhu ta'ala wa idlaluhu min af'alihi at-tabi'ati li ilmihi wa hikmatihi. hidayatuhu ta'ala wa idlaluhu min af'alihi at-tabi'ati li ilmihi wa hikmatihi. Nah, memberi hidayah dan menyesatkan ini terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang diikuti dengan ilmunya Allah dan hikmahnya. Jadi Allah tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah dan dengan kebijaksanaan Allah, Allah tahu siapa yang tidak berhak mendapatkannya. Naam. Al-fa'idatu ar-rabi'ah. Fa'idah yang keempat. Annallaha ta'ala yu'ti al-hidayata may yastahiquha fadlan wa yamna'uha man la yastahiquha adlan. Annallaha ta'ala yu'ti al-hidayata may yastahiquha fadlan wa yamna'uha man la yastahiquha adlan. Allah Subhanahu wa taala ketika memberi hidayah orang yang berhak menerimanya itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mencegah orang yang tidak berhak mendapat hidayah itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib untuk kita syukuri, wajib untuk kita pertahankan. Jangan sampai hidayah itu kemudian dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita. Waliyadu billah. Dan kalau ada orang-orang yang tidak mendapat hidayah, itu bukan berarti Allah mendzalimi orang itu. Tapi Allah bersikap adil. Karena memang orang itu tidak layak mendapatkan hidayah. Baik dari sisi perangainya atau dari sisi yang lainnya. Allah yang Maha Tahu dengan keadilan dari Allah. Nah. Misalkan kalian suka sama seseorang, tapi orang itu belum dapat hidayah hingga kini. Sedangkan kalian gak suka sama seseorang, ternyata orang itu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jalan yang lurus. Maka tidak boleh kalian kemudian mengatakan Allah tidak adil. Ya. Itu orang aku kenal sejak kecil hingga dewasa sebagai orang baik. Kok enggak dapat hidayah? Ini sudah saya benci sama dia sejak kecil sampai dewasa. Kok malah dapat apa ini? Hidayah. Ketahuilah. Yang satu mendapat hidayah dari Allah. Semata-mata karunia dari Allah. Yang satunya lagi tidak dapat hidayah, itu semata-mata keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui apa yang terjadi pada orang itu sehingga tidak pantas mendapatkan hidayah. Barakallahu fikum. Al-fa'idatu al-khamisah. Qauluhu ta'ala wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Fihi isbatul ba'thi wal jazai. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian kerjakan. Firman Allah ini menetapkan adanya hari kebangkitan setelah kematian dan adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga wajib bagi kita untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin, memperbanyak amal soleh untuk menghadapi hari kebangkitan nanti, agar kita mendapatkan balasan yang sempurna, yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-fa'idah itu as-sadisah, faedah yang ke-6. Qauluhu ta'ala wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum. Fihi an-nahyu an aymanil khadi'ati. Fihi an-nahyu an aymanil khadi'ati. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian sebagai bahan permainan yang menipu di antara kalian. Dalam firman Allah ini terdapat larangan aymanul khadi'ah, sumpah-sumpah yang sifatnya tipuan, permainan, yang diungkapkan dalam tafsir As-Sa'di, tabi'an li ahwa'ikum, yaitu mengikuti kemauan hawa nafsu kalian. Mata syi'tum wafaitum, ya, kalau suka ya dipenuhi. Wa mata syi'tum raqabtumuha, kalau suka ya dirusak atau dibatalkan sumpahnya itu. Nah, secara sepihak. Namanya aymanul khadi'ah. Al-faidatu as-sabi'ah. Ini faidah yang ketujuh. Qala muqatil rahimahullah. Naqidul ahdi, naqidul ahdi yazillu fi dinihi, naqidul ahdi yazillu fi dinihi, kama tazillu qadamur rajuli ba'da istiqamati. Naqibul ahdi yazillu fi dinihi kama tazillu qadamur rajuli ba'dal istiqamati. Wadhalika qawluhu ta'ala fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Wadhalika qawluhu ta'ala fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Ya, fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Berkata Imam Muqatil rahimahullah, orang yang suka merusak perjanjian atau kesepakatan, maka akan mudah tergelincir agamanya. Akan mudah terpeleset agamanya. Seperti tergelincirnya kaki seseorang setelah istiqomah. Setelah lurus jalannya, terus tergelincir. Dan itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fatazilla qadamum ba'da thubutiha, yang menyebabkan kaki tergelincir setelah kokohnya. Nah, jadi hati-hati, jangan bermain-main dengan sumpah-sumpah gombal. Jangan bermain-main dengan suatu perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan di antara kita yang dengan sengaja kemudian kita merusaknya, kita melanggarnya. Orang yang terbiasa melakukan seperti itu, maka akan dengan mudah tergelincir agamanya. Waliyadzubillah. Tergelincir dari jalan yang lurus. Seperti tergelincirnya kaki seseorang dari istiqomah. Nah, al-faidatu as-saminah. Faedah yang ke-8. Aimanul khadi'ati. Aimanul khadi'ati wa naqbul ahdi min 'adatil kuffari wal munafiqina. Aimanul khadi'ati wa naqbul ahdi min 'adati al-kuffari wal munafiqina. Sumpah-sumpah yang penuh tipuan, yakni kadang dipenuhi, kadang tidak, tapi melihat situasi dan keinginan hawa nafsu merusak perjanjian-perjanjian dan kesepakatan, ini merupakan kebiasaan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Qala al-mufassiruna. Qala al-mufassiruna. Wa hadha nahyun lilladzina bayya'u Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alal islami. Wa hadha nahyun lilladzina bayya'u Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alal islami wa nusratid dini. an naqdil ahdi. Dzakarahu Ibnu al-Jauzi fi tafsirihi. Berkata para ulama ahli tafsir, ini merupakan larangan bagi orang-orang yang berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam dan untuk membela agama Islam agar tidak merusak kesepakatannya tadi. Belot dari Islam, belot membela orang-orang kafir. Nah, al-faidatu at-tasi'ah, faidah yang ke-9. Mudha'afatul adabi. Mudha'afatul adabi. Liman bolla. Wa abollan nasa. Ansabilillah. Mudha'afatul adabi liman dhalla wa adhallan nasa an sabilillah. Adab yang berlipat ganda itu layak diberikan kepada orang yang sesat dan menyesatkan manusia dari jalan Allah. Karena ya, dosanya berlipat ganda, maka adabnya juga berlipat ganda. Dosa dia sesat dan dosa dia menyesatkan manusia dari jalan Allah. Supaya kalian tidak salah paham. Katanya kalau kebaikan itu dibalas berlipat-lipat ganda, kalau dosa dibalas sesuai dengan apa ini dosanya. Al-jawab, enggak bertentangan apa yang kalian paham itu. Sesuai dengan kadar dosanya. Nah, ini dosanya double, maka adabnya juga double. Dia sesat, dosa. Nyesatkan orang dari jalan Allah juga dosa. Maka layak mendapatkan mudha'afatul adab. Adab yang berlipat ganda. Naam. Watadukusu bima sodattum ansabilillah walakum adabun azim. Ay mudha'af. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ustaz, mana yang lebih didahulukan? Nabung buat modal nikah atau buat koleksi kitab? Maka ini jawabannya tergantung orangnya masing-masing. Kalau yang bertanya ini usianya sudah terlalu tua, ketika daras sudah gak tenang, ya, gak konsen, maka sebaiknya segera nabung untuk menikah. Nah, itu lebih bermaslahat untuk dia. Apalagi cuma dikoleksi kitabnya, ya. Nah, enggak dipelajari, koleksi. Ya. Tapi kalau masih muda belia, masih di bawah umur seperti kalian-kalian ini, ya. Nah, yang di bawah umur ya. Kan mayoritas kalian ini di bawah umur, ya. Nah, maka yang lebih bermanfaat untuk kalian ialah untuk koleksi kitab. Nah, baik. Walaupun kitabnya tidak dipelajari, kalian kalau punya uang lebih, bagus untuk membeli kitab. Itu merupakan nasihat sebagian salaf kepada putra-putranya atau putra-putrinya, ya. Kurang lebih pernyataannya ialah, ya bunayya istaril kutub, wahai anakku belilah kitab, ya. Fa innaha baqiyatun, karena kitab itu lebih awet. Nah, taib au kama qala, ya. Begitu. Jadi kalian fokus belajar, ya. Enggak usah mikir nikah dulu karena masih di bawah umur. Nah, uangnya dipakai untuk beli kitab. Nah, barakallahu fiikum. Baik, kita lanjutkan setelah adzan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Kita lanjutkan bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta kita pada pelajaran apapun sehingga kita belajar bukan karena ujian atau ditanya ustaz. Nah, ini kembali kepada niat belajar dan kembali kepada pengetahuan orang ini terhadap manfaat belajar tersebut. Yang pertama, kembali kepada niatnya. Kesini itu niatnya apa? Kalau niatnya belajar, insya Allah dia akan semangat belajar semua mata pelajaran yang ada. Baik ustadznya itu enak menjelaskannya, ataupun kurang enak. Baik ustaz itu kalau mendikte catatan itu pelan, sedang ataupun cepat, atau super cepat. Baik ustaznya ganteng, mohon maaf, atau yang kurang ganteng. Baik ustaznya yang pakai kacamata ataupun tidak. Ya, niatnya belajar. Jangan dikira para ulama salaf yang telah mendahului kita itu ganteng semua. Suaranya madu semua. Tidak. Jangan dikira seperti itu. Tapi mengapa mereka begitu dihargai, begitu harum namanya? Karena keikhlasannya. Dan murid-murid mereka menghormati, menghargai, ikhtiram dengan guru-gurunya tadi. Sehingga barokah ilmunya. Nah, kalian juga seperti itu. Ya. Yang kedua, terkait dengan pemahaman tentang manfaat ilmu yang dipelajari. Ketahuilah, kalian itu kalau belajar ilmu agama, itu sudah dinilai oleh para ulama, khususnya saat ini sebagai jihad fisabilillah. Yang keutamaannya itu lebih besar daripada kalian sholat malam atau puasa sunnah. Nah. Sehingga kalau belajar, yang semangat. Karena berpahala. semakin semangat, semakin cinta dalam belajar ilmu. Gak pilih-pilih. Dapati ilmu agama, ilmunya bermanfaat. Maka semakin banyak pahala yang akan kalian dapatkan. Nah, termasuk ilmu nahwu, ilmu sharaf, ini bagian dari ilmu agama. Nah, jadi kalau kalian mempelajarinya ikhlas karena Allah, maka akan berpahala. Nah, begitu saja. Baik ustadznya biasa menanyai, atau biasa imtihan, atau gak pernah imtihan sama sekali, kecuali setengah tahun sekali, ya. Nah, baru imtihan. Boleh awal sampai akhir. Ya, kalian ikuti saja gaya-gaya ustadz yang berbeda-beda itu. Ya, ada variasinya. Kalau ustadz Fulan suka jalan-jalan, mendekati santri-santrinya, menanyakan pelajarannya, termasuk yang duduk di pojok-pojok atau di lantai dua, ya. Nah, kalau semuanya kayak gitu, nggak seru, ya. Nggak ada variasinya. Ada yang baca fiha fawaid, nggak tahu santrinya paham atau tidak. Nah, memang seninya seperti itu, ya. Nah, ada yang sebelum dars dimulai suruh masuk, suruh berdiri untuk menghafal. Semuanya itu variasi, ya. Nah, kalian makan sate tiap hari bosan, ya kan? Makan tempe tiap hari juga bosan, ya kan? Nah, orang yang biasa makan enak itu bosan kalau menunya itu saja, ya. Dia kangen masakan desa, nasi sambal terasi, ikan asin, wah, ya kan? Padahal dia tiap hari menunya sate terus. Sama dalam hal-hal yang lain, ada variasinya, ya. Nah, kalian gak usah pakai banding-bandingkan, ikuti saja, nikmati saja yang cocok dengan gaya kalian, yang mana nanti terapkan ketika kalian ngajar. Wah, saya lebih suka fiha fawaid, ya. Nah, silakan, ya. Nah, ada, ya, santri saya yang seperti itu sampai beranak pinak. Nah, itu kok niru-niru, ya. Gitu, ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, fiha fawaid. Oh, berarti cocok, ya. Ada yang kemudian suka jalan-jalan dekat dengan santrinya, ya. Tom, yo. Berarti dia suka dengan gaya ustadznya dulu yang seperti itu. Ya sudah, ya. Nah, antum cocok gak fiha fawaid? Ya, saya gak mau promosikan, ya. Nah, oh, sim saja, berarti kurang cocok. Gak masalah. Karena kita gak pengen kemudian kalian itu terlalu taklid, termasuk dengan gaya-gaya ustadznya. Silakan kalian bisa memadukan gaya-gaya itu, ya, atau memilih salah satunya yang cocok dengan gaya kalian. Barakofiko. Nah, itu supaya semangat belajarnya, ya. Gak usah mengeluh. Kalau ustadznya terlalu cepat, ya sudah, ikuti saja, biasakan. Tapi insya Allah, masukan-masukan dari kalian akan kita tampung, akan kita sampaikan kepada asatidah yang over kecepatannya, ya. Nah, supaya memperhatikan kemampuan para santri. Tapi bagi santri, gak usah terlalu banyak mengeluh, ya, dah ikuti saja. Kalau enggak bisa ngikuti, lihat kitab yang biasa dipakai untuk menjelaskan apa, beli. Nah, itu supaya cepat ngikuti, ya. Banyak bolongnya, oh kitabnya itu, beli. Nah, misalkan salin. Nah, gitu. Jadi kreatif. Barakofiku. Taib, ada pertanyaan. Apakah membatalkan perjanjian kepada Allah merupakan pembatal keislaman? Nah, perjanjian kepada Allah itu ialah perjanjian di atas Islam. Nah, kalau kita membatalkan keislaman kita, naudzubillah min dzalik, keluar dari Islam, ya sudah, batal semua amal kita, rusak semuanya. Apakah juga termasuk di sini kita berjanji sesuatu pada teman, akan tetapi kita tidak bisa memenuhinya karena suatu halangan, enggak termasuk. Kalau kita janji kepada seseorang, kemudian ada uzur untuk bisa memenuhinya, kita bisa konfirmasi kepada orang tersebut. Afwan, saya enggak bisa datang pada jam tersebut karena ada uzur. Ya, insya Allah kita ketemuan pada jam yang lain. Oh, enggak masalah. Yang dilarang itu ialah perjanjian yang memang taib untuk kemaslahatan kedua belah pihak, kemudian sengaja dilanggar oleh salah satu pihak. Barakfikum. Karena mengikuti hawa nafsunya tanpa konfirmasi, tanpa pemberitahuan. Misalkan perjanjian gencatan senjata, enggak boleh saling menyerang. Tapi yang namanya orang kafir, licik, ya kan? Di masa-masa perjanjian itu justru malah apa ini? Menyerang kaum muslimin. Berarti melanggar perjanjian. Nah, semacam itu dosa besar. Atau kalian itu suka janji sana, janji sini. Misalkan, aku utang uangnya. Janji. Wallahi, sumpah. Sepekan lagi tak bayar. Tapi sepekan sudah berlalu. Gak ada omongan. Ngilang malah. Malah disapa melengos. Nah, gak ada hubungan sama sekali tentang masalah hutang piutangnya tadi. Naam, masuk. Nah, tapi kalau sudah jatuh tempo, dia gak mampu bayar, dia langsung bilang, maaf ya, ternyata saya gak mampu mengejar target untuk melunasi hutang ketika jatuh tempo. Mohon kerelaannya untuk diperpanjang temponya. Maka kalau semacam itu tidak dinamakan melanggar perjanjian. Tapi kalau ini sumpah hutang saya nanti tak bayar sepekan lagi. Habis itu enggak tahu, enggak ada omongan. Ke temannya yang lain, hutang lagi, sumpah lagi, janji lagi, nanti tak bayar. Sebulan lagi. Jadi semuanya sampai kenal orang ini biasa merusak perjanjiannya dengan sengaja dan tidak ada konfirmasi. Nah, orang semacam itu lebih mudah tergelincir agamanya. Lebih mudah menyimpang dari jalan yang benar. Taib. Apakah orang yang tidak mengerjakan konsekuensi syahadatain termasuk dari ayat ini? Wala tattakhidu aymanakum dakhalan bainakum. Enggak termasuk. Ini lain urusan, ya. Ini itu terkait dengan aymanul khadi'ah. Jadi sengaja mengadakan perjanjian atau sumpah, kemudian dia melihat apa yang membuat keuntungan untuk dia. Kapan membatalkannya, kapan memenuhinya. Ya. Adapun kalau yang tidak mengerjakan konsekuensi syahadatain, ini terkait dengan apa ini? Melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Taala. Mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi tidak memenuhi konsekuensinya. Tidak memenuhi kandungan isinya. maka sama saja dengan membatalkan apa ini? Perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam kategori melanggar perjanjian dengan Allah. Nah. Baik, yakfi ilahuna. Wallahu ta'ala ala bisawab. Semoga bermanfaat. Dan pesan saya untuk semua santri, semua pengurus, semua jemaah Masjid Al-Bayyinah, hendaknya kalian benar-benar menjaga kesehatan. Ya, karena qadar wa masyafa'al, banyak yang saat ini kondisinya kurang fit. Nah, corona meningkat lagi. Qadarullah wa masyafa'al. Corona dari India. Namanya corona delta. Lebih ganas. Si Dayu yang asalnya zona hijau, sekarang zona oranye. Ya, kalian tahu itu Malioboro-nya si Dayu itu, taman ekspresi sementara ditutup, padahal hanya untuk selfie-selfie biasa, nggak terlalu padat pengunjung, tutup. Nah, Kodarwa juga banyak masyarakat si Dayu yang terkena corona kemudian meninggal dunia. Si Dayu itu kecamatan kecil ya, bukan Kabupaten Gresik. Nah, kalau Kabupaten Gresik malah banyak. Saya baru saja di WA sama Bapak Kepala Desa Sedagaran ya, dikasih selebaran dari kecamatan tentang keadaan COVID di Indonesia. Ini WHO telah menetapkan Indonesia seperti India. Sehingga WHO meminta pemerintah Indonesia untuk mencegah orang Indonesia ke luar negeri atau orang luar negeri masuk Indonesia. Nah, tinggi tingkat COVID-nya. Nah, sehingga kalian yang sudah masuk dalam pondok pesantren yang jumlahnya ratusan orang seperti ini, diminta untuk waspada. Ya, nah, kalau kondisinya meriang, geges, langsung istirahat, langsung minum air hangat yang banyak, minum vitamin C, suplemen-suplemen, madu, herbal, ya. Nah, jangan nunggu ambruk dulu. Barakofiku, tolong perhatikan baik-baik. Saya juga sudah menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Sedagaran atas informasinya, ya. Pihak pondok siap kerjasama dengan desa. Demikian pula desa sudah menyatakan siap kerjasama dengan pondok pesantren Al-Bayyinah. Nah, dan memohon kepada semua santri untuk benar-benar mematuhi prokes, ya, protokol kesehatan. Ya, nah, maskernya perhatikan, ya. Yang paling penting itu jaga imun dan iman. Begitu. Saya contohkan seperti yang saya lakukan sekarang. Saya pakai jaket tebal. Padahal insya Allah tanpa jaket saya masih mampu. Tapi kok rasanya ada agak geges-geges sedikit ya. Pakai jaket. Gak apa-apa, berkeringat daripada kedinginan, masuk angin, kemudian KO. Nah, kalian juga begitu. Kalau punya jaket, pakai saja. Kalau sudah ada gejala meriang-riang gitu. Nah, malah sebagian jamaah ada yang usul kepada saya untuk menonaktifkan AC masjid. Sementara waktu, ya, sampai waktu yang enggak ditetapkan. Sudah dimatikan AC-nya, kipas anginnya mati semua. Nah, jendelanya dibuka. Sudah saya sampaikan ke takmir masjid ketuanya itu, sudah. Tapi ketuanya malah balik bertanya, gimana enaknya Ustadz begitu. Ya sudah, saya jawab, normal saja. Yang flu, pilek, batuk, sebaiknya disahkan sholatnya, ya. Atau di rumah bagi mutasawijun. Nah, paham ya? Suara batuk-batuk. Nah, ya. Tuh. Sampai batuk. Tuh. Nah. Atau paling tidak di luar jamaahnya. Yang kurang fit, yang enggak kuat kena AC atau kena kipas angin, jangan masuk ruangan. Baik lantai 1, lantai 2. Mending di luar. Ya. Nah. Plong udaranya. Ya, ini tolong perhatikan baik-baik. Nah, saya dengar sabab juga sudah mulai bergelimpangan yang sakit. Nah, kalian banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar itu semuanya segera diangkat oleh Allah. Dan sebagian lembaga yang lain juga begitu, satu persatu bergelimpangan. Batuk, pilek, lemes. Ya. Baik. Jazak muhair atas perhatiannya. Sekali lagi tolong jaga kesehatan. Sebentar lagi sudah apa ini? Bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi kita akan apa ini? Nyembelih sapi, kambing, ya. Nah, punya hajatan besar itu. Nah, usahakan kalian saat itu kondisinya fit sehingga bisa menikmati lezatnya daging sapi dan daging kambing. Nah, kecuali yang enggak suka, ya. Nah, begitu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.